Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Baik, para jemaah sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab tauhid. Hari ini pembahasan terakhir kita mempelajari macam-macam sihir. Untuk kesempatan ba'da asar ini kita lanjutkan tentang dukun dan sejenisnya, atau yang dibawakan oleh diri lubab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Maja'a fil Kuhani wa Nahwihin, tentang dukun dan sejenisnya. Tentang dukun dan sejenisnya. Kuhan yang kita bahas di sini bisa dicatat terlebih dahulu. Kuhan atau dukun yang dimaksud yaitu seorang yang mengabarkan tentang perkara gaib, tentang perkara gaib yang terjadi pada masa akan datang. Yang terjadi pada masa akan datang dengan meminta tolong pada setan. Dengan meminta tolong pada setan. Berarti dukun ini telah, berarti kalau mempercayai tukang ramal atau dukun, berarti kalau telah mempercayai tukang ramal atau dukun, maka seseorang telah menyatakan selain Allah, selain Allah mengetahui perkara gaib. Telah menyatakan selain Allah mengetahui perkara gaib. Padahal sebenarnya perkara gaib siapa yang tahu? Allah saja. Kalau kita yakini ramalan saking dukun, berarti kita menganggap bahwasanya selain Allah itu mengetahui hal tadi, mengetahui perkara gaib tersebut. Berarti dukun tahu, tukang ramal ini tahu, Allah juga tahu. Berarti dia menyekutukan Allah dalam hal ini. Padahal ini menang Allah yang mengetahui seluruh perkara gaib, Allah yang mengetahuinya. Sedangkan kalau judul bab dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Maja'a fil Kuhan wa Nahwihim, tentang dukun dan sejenisnya, maka yang dimaksudkan sini adalah larangan keras seseorang itu percaya pada ramalan-ramalan. Berarti masuk pembahasan ini, kita dilarang keras untuk mempercayai ramalan-ramalan. Sekarang kita lihat hadis-hadis yang membicarakan masalah ini tentang dukun dan sejenisnya di sini. Monggo dibaca. Imam Muslim meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an sayyin fasaddaqahu lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanyakan sesuatu kepadanya serta membenarkan ucapannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Baik, lihat, ini riwayat Muslim, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari sebagian istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicatat situ, sebagian istrinya di sini adalah Hafsah. Hafsah. Hafsah binti Umar, yaitu dikatakan Nabi SAW itu bersabda, "Man ata arrafan," siapa yang mendatangi tukang ramal terus bertanya tentang sesuatu, "Fasaddaqahu," lalu dia membenarkannya, "Lantuk ballahu sholatun arba'ina yawman," maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Diberi catatan di situ, tidak diterima, tidak diberi pahala. Sholatnya tidak akan diterima, maksudnya tidak diberi pahala. Di sini lihat, akibat dari mendatangi tukang ramal ini apa? Sholat tidak diterima selama 40 hari. Namun diberi catatan, tetap wajib sholat. Kalau dia tinggalkan sholat lagi, malah dosanya nambah terus. Tetap wajib sholat. Namun resikonya gara-gara mempercayai tukang ramal, resikonya adalah sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, kalau kita mendatanginya saja dikatakan sholatnya tidak diterima 40 hari, apalagi tukang ramalnya. Ini orang yang datangi saja, yang punya masalah-masalah, tanya-tanya nasib. Wah, ini tahun depan ini bagaimana ya? Wah, selama satu tahun ini bagaimana nasib saya? Ini yang datang saja seperti itu, apalagi yang jadi dukun. Lebih parah daripada itu. Nah, sekarang dirinci. Dari pengertian hadis ini ada penjelasan saking Syekh Shalal Fauzan. Beliau rinci. Ini rinciannya ya. Mendatangi tukang ramal dibagi dua di sini, kata beliau. Berdasarkan hadis ini ada dua. Dipahami dua, digabungkan maksudnya dengan hadis yang lainnya. Mendatangi tukang ramal itu ada dua. Satu, mempercayainya. Satu, mendatanginya dan mempercayainya. Jadi hukum datangi tukang ramal, yang pertama tambah percaya ya, yakin dengan ramalannya tadi. Tulis hukumannya, telah kufur pada apa yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kufur pada apa yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis saja kufur seperti itu. Mau kafir besar apa kafir kecil, di sini punya tulis kufur aja biar orang takut. Yang kedua, mendatangi tukang ramal. Tadi yang kedua ya, mendatangi tukang ramal. Yang kedua, tidak sampai percaya. Maka sholatnya tidak diterima. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Berarti sama-sama bahaya enggak? Iseng-iseng. Ini sekarang tuh datangnya tukang ramal tuh berarti bukan berarti ngetok pintunya, tok-tok Pak, iki nasibku piye? Bukan, ini bawa buku ramal-ramalan. Bawa masuk dalam rumah, moco. Koran, majalah, baca. Sama hukumnya, bahkan itu lebih parah. Ini bukan lagi datangi, masukkan dalam rumah sendiri. Nyetel TV, wah, ada ramalan ini bagus nih kayak ini. Nasib saya dalam satu minggu. Didengar terus, termasuk sama. Ini bukan mendatangi lagi, namun apa? Memasukkan dalam rumah. Gampang gak sekarang? Gampang. Itu makanya jangan sembarangan nyetel TV itu. Kalau enggak manfaat dibuang aja TV-nya. Itu larang-larang kok malah maksiat terus sampai kufur pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. TV-nya manfaat dari mana seperti itu? Nah, coba baca lagi hadis yang berikutnya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinnan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Man ataka hinnan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi kahinan tukang ramal lantas ia benarkan, maka dia telah kufur pada apa yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang rincian tadi yang kita sudah bagi. Kalau sampai benarkan itu lebih parah dibandingkan cuma sekedar datang saja. Kalau cuma dia baca saja dibandingkan dengan baca sambil percaya, lebih parah yang sambil percaya. Namun iseng-iseng baca saja gak boleh. Kenapa gak boleh? Bapak sekalian, coba orang itu iseng-iseng baca, baca ramalan. Wah, nasibnya kayak begini ya. Nah, terus satu minggu itu berjalan. Dia baca itu di berita tadi, satu minggu ini usaha itu kurang lancar, ada masalah besar dalam masalah keuangannya. Ternyata jalani satu minggu pas banget dengan apa yang diramalkan tadi. Iya, ternyata betul tadi yang dikatakan dalam ramalan tersebut. Sekedar iseng saja gak boleh. Ya, wah aku arak moco tok iki ora percaya. Tetap gak boleh. Saya cuma nyetel TV saja. Ya untuk dengar ramalan tadi juga gak boleh. Ya, walaupun enggak sampai percaya, iseng-iseng enggak boleh. Ini untuk jaga keimanan jenengan itu seperti apa? Keimanan kita itu seperti apa? Iman itu lemah. Nanti lama-lama percaya tadi seperti, "Oh, iya ya ternyata itu betul ya. Oh, berarti besok saya beli koran lagi kalau gitu baca lagi." Terus baca lagi yang berikutnya. Abu Hurairah. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi arafan, yang mendatangi dukun dan tukang ramal, nanti pengertian itu nanti akan di akhir disebutkan. Dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, melalui ia benarkan apa yang diucapkan tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kufur pada apa yang diturunkan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Abi Ya'la meriwayatkan hadis yang mauquf dengan sanad yang jayid dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas. Sekarang lihat dalam hadis marfu lagi di halaman berikutnya. Dalam hadis marfu dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyira au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu." Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayur, meramal atau meminta diramalkan, menyihir atau minta disihirkan. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, laisa minna man tatayyara au tutayyira lah au takahana au tukuhina lah au sahara au suhira lah wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayyur. Tatayyur nanti kita bahas sendiri, yaitu beranggapan sial. Nanti babnya sendiri akan datang setelah ini. Meramal atau meminta diramalkan. Oh, ini berarti jadi tukang ramal. Dukun yang di. Terus ada yang minta diramalkan, datang pada tukang ramal minta diramal nasib. Minta kapan hari baik. Minta kapan buka warungnya pas itu kapan biar usahanya lancar. Minta ini kapan juga ini bangun rumah, ini pasnya itu saya peletakan batu pertama itu kapan. Semuanya diramal. Saya mau pergi ke Surabaya, ini pasnya itu hari apa. Semua ditanya pada tukang ramal tadi, nasib-nasibnya semuanya. Ini biar lancar, biar ini, biar ini, biar itu. Sama juga dia ramal nasib dengan hitung hari-hari baik. Pakai ilmu apa Mbak Soyo? Neptu-neptu tadi yang jenengan hitung-hitung. Ya. Nanti dikurangi berapa itu? 9 apa ya? Iya, Pak. Nah, itu tahu terungkaplah di sini. Dikurangi 9 toh? Nah. Kalau misalnya enggak sisa gimana? Pas. Berapa berarti toh? Oh, celoko. Diundur. Ramal itu termasuk ramal. Yang ramal tadi masuk dalam hadis ini tadi yang meramalkan kan? Yang tadi datang untuk minta hari baik, hari baiknya berarti minta untuk diramal. Itu loh gampangannya biar langsung paham. Oh, gitu tuh termasuk. Iya. Berarti wis salate wis ora ditompo iki. Wah, aku ora salat ya wis tambah dosa meneh kowe. Numpuk-numpuk meneh. Tambah lagi kufur lagi. Itu di sini berarti maksudnya pas kan? Jadi yang ngeramal ya toh, yang hitung-hitung tadi tambah yang datang minta ramalan. Dua-duanya kena dosa itu. Ya. Jadi yang ramal tadi, tukang ramalan tadi, wah, dia hitung itu. Oh iya. Iki dikurangi songo iki. Wah, sisa siji iki. Pak, ini ada tetap masalah ini, Pak. Ini. Ini perlu cocokkan dengan ini simbah mati pas ini toh. Oh, ini Mbah Kakung, ini Mbah Wedok iki kurang pas ini. Bisa jadi dukun toh? Ngertiin di Google aja paham seperti itu, tanya Mbah Google aja ini, tanya seperti itu bisa. Mbah Google aja paham. Terus di sini tadi itu takahan au tukuhina, terus sahara au suhirola, yang menyihir dan yang meminta untuk disihir. Berarti yang jadi tukang santet yang minta juga pada tukang sihir ini tolong nyantet orang lain. Sama juga yang mendatangi tukang ramal dia benarkan itu. Dikatakan sini dia telah kufur pada apa yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kufur pada Muhammad sini ditulis kufur pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kufur pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sampaikan seperti itu apa adanya saja. Ini kafir apa enggak? Pokoknya bilang kufur kamu itu pada Al-Quran. Yang percaya tadi berarti menandingi Allah. Allah yang mengetahui perkara gaib, kok bilang yang lain ada yang mengetahui perkara gaib? Ini padahal di masa Nabi SAW loh diingatkan kayak gini, karena orang-orang jahiliyah kayak gini loh. Berarti masyarakat masih mempertahankan seperti ini, berarti masih ada tradisi-tradisi jahiliyah. Mungkin sekarang tuh jahiliyahnya lebih banyak daripada masa dulu itu. Kapan-kapan kita kalau ini selesai kita bahas itu, masail jahiliyah. Itu tradisi jahiliyah yang dulu ada, ini sekarang tuh lebih dipertahankan terus kejahiliyahannya. Nanti dibahas itu banyak sekali situ. Tradisi-tradisi jahiliyah masih dipertahankan. Sama Syumwad bin Abdul Wahab juga bahas. Kapan-kapan kita bahas tuntas itu. Nah terus ada riwayat Saking Tobroni. Barang siapa yang mendatangi dukung, lompat lagi di Al-Bogawi di halaman berikutnya. Nah ini pengertiannya, coba baca. Al-Bogawi mengatakan arraf adalah orang yang mengaku bisa mengetahui banyak perkara lewat isyarat-isyarat untuk mencari barang yang dicuri atau tempat hilangnya suatu barang dan sebagainya. Kalau bapak-bapak kalau barang hilang itu lapor kemana? Minta kemana syaratnya? Bukan yang lain-lain dulu, polisi nggak bisa cari, polisi cuma dilaporkan saja terima. Apa? Ada yang kayak gitu bisa nyari barang hilang? Temu nggak? Enggak juga, dia pusing berarti. Wis bayar larang ora iso meneh. Ya, itu namanya arraf. Ada barang hilang, datangi tukang ramal tadi, "Tolong Pak, ini saya cari-cari dompet saya itu enggak tahu ya di mana." Padahal dia sendiri sebenarnya selali wis tua. Ya. Dia cari-cari enggak dapat. Padahal cuma mungkin di atas lemari dia taruh itu. Tanya pada tukang ramal tadi, "Wah itu kayaknya dalam rumah." Biasanya jawabannya itu global. Nah, gak bisa tunjuk persis itu di mana. Ya, ternyata dicari-cari, "Oh di atas lemari." Nah, datang ke tukang ramal, "Oh betul Pak, dalam rumah Pak." "Mugur jawab dalam rumah saja bayarnya ya Allah." Itu namanya arraf. Ya, arraf itu tukang ramal juga, namun ini untuk barang yang hilang. Di daerah kita ini ada gak seperti itu? Ada. Ada. Kalau di Saudi itu dipotong yang dipenggal lehernya itu. Terus ada pula. Ada pula yang mengatakan bahwa makna arraf adalah kahin. Atau jadi sama. Arraf itu sama dengan kahin, dukun, tukang ramal secara umum. Terus. Kahin adalah orang yang mengaku bisa mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wah itu nanti. Tahun ini nasibmu itu seperti ini, seperti ini. Wah nasib nanti untuk Gunung Kidul ini setelah ramalan ini dibuka, nanti nasibnya seperti ini, seperti ini. Dia yes, ngerti ini. Kita harus paham. Dibuka tanggal semene, mau dekat bulan Suro, mau dekat tanggal siji Suro dibuka. Warga semua datang, yang caleg-caleg semuanya datang. Dibuka belum tentu itu ramalannya pas. Oh dapat kain putih. Iki ketok iki sing warnanya di foto itu yang pakai background putih itu yang menang nanti. Oh ini dapat gambar tulang gitu diangkat. Oh ini kayak begini gini gini ramalannya. Kan iso ngawur itu kan setiap orang punya bisa pakai tanggapan masing-masing. Iya kan? Yeah. Nah, saya dengan ini ya beda. Oh ini nanti ramal beda lagi. Oh ini lagi beda lagi. Terserah. Macam-macam punya penafsiran. Nah, itu percaya sama seperti ini berarti tadi percaya pada Arab, percaya pada Quran. Salate ora ditompo. 40 hari, dibaleni meneh nambah meneh. Terus ada pula Ada pula yang mengatakan bahwa arraf adalah orang yang mengaku bisa menyingkap sesuatu yang tersimpan dalam hati. Hatinya bisa ditebak ini, wah. Bisa dibuka ini. Kayaknya ini dia enggak senang dengan saya ini. Namun yang kadang yang dua hal ini nih kadang disebabkan juga ini yang kita bahas karena ikut ilmu perdukunan atau sengaja mendatangi dukun, akhirnya jin itu dimasukkan dalam tubuh sehingga bisa menerawang. Ya, menerawang akan datang. Bahkan untuk keadaan-keadaan, di belakang itu ada jinnya itu, Pak. Di situ itu ada jinnya warna gini. Anak kecil ada yang seperti itu, namanya indigo ini. Ya. Boleh enggak dipercaya? Enggak boleh. Walaupun mungkin nanti ada yang benar dalam masalah ini. Namun itu sebenarnya yang mengetahuinya itu setan atau jin, bukan dia. Manusia itu tidak normal kalau seperti itu. Kok bisa menerawang lihat seperti itu? Harus diruqyah. Terus Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, arraf adalah sebutan untuk dukun, ahli nujum, peramal nasib dan orang sejenisnya yang mengaku bisa mengetahui sesuatu dengan cara-cara seperti mereka. Arraf adalah sebutan untuk dukun, ahli nujum, peramal nasib nih. Lihat, peramal nasib dan secara umum gitu dan orang sejenisnya yang bisa mengetahui sesuatu dengan cara-cara seperti mereka. Terus Ibnu Abbas berkomentar tentang orang yang menulis huruf-huruf abjad ya. Terus dan yang memperhatikan bintang-bintang. Ma araman fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaqin. Tidaklah aku melihat orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan bagian kebaikan di sisi Allah. Nah, ini contoh ini huruf-huruf yang gak jelas ini pada raja-raja. Ngertos raja? Raja itu kayak gimana? Huruf Arab. Apa isinya? Tulisannya apa? Ada yang bentuknya orang, ada yang bentuknya hewan, iya kan? Ya, bentuknya macam-macam loh itu. Ada yang bentuknya orang sujud, ada yang bentuknya orang duduk. Apa tulisannya enggak jelas? Ada yang cuma huruf ain, ghain. Fa dipajang di pintu. Cet. Raja namanya. Maksudnya apa raja? Raja itu bagian jimat-jimat. Kalau itu saking dukun, nah itu masuk sihir-sihir lagi nanti. Ya. Karena dukun tujuannya itu untuk kasih seperti ini itu tadi untuk nyir-nyir orang sehingga nanti ada yang bisa tokonya itu laris pakai raja, rumahnya terlindungi itu pakai raja, itu bahkan dijual di pasaran loh kayak gitu, ditulis lagi di bawah raja untuk ini. Terus kandungan bab. Satu, tidak mungkin bertemu dalam hati antara percaya kepada dukun dan beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang percaya dukun terus beriman pada Allah, gak mungkin. Salah satu dominan, yang lainnya kalah. Kalau dia sudah percaya pada ramalan tadi, berarti imannya pada Allah berkurang. Kalau dia beriman pada Allah, percaya pada dukun nanti berkurang. Terus. Dua, dijelaskan bahwa membenarkan dukun adalah kafir. Nah, ditulis gitu aja kafir sudah. Kafirnya kafir akbar apa asgar, mau bilang kafir aja. Fakot kafara. Rasul tidak katakan kecil atau besar. Terus yang ketiga. Tiga, uraian tentang hukum orang yang meminta diramal. Orang yang meminta diramal juga sama. Kalau percaya tadi apa? Kalau percaya kufur pada apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tidak percaya, datang saya tidak percaya, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Ada lagi yang sampai tingkatan kafir jelas, kalau kafirnya jelas itu ada. Semua perkara gaib itu dipahami oleh dukun ini. Semua kejadian-kejadian itu dipahami oleh tukang ramal ini. Itu kufur akbar. Tanpa ragu lagi itu kufur akbar. Kejadian di sana dirongkap itu dia tahu, kejadian ini dia tahu, tanya saja sama Mbah Kiai itu paham. Semua kejadian itu dia pahami. Ini berarti telah kufur kalau percaya pada itu. Karena sudah menandingi Allah. Namun kadang itu cuma sekedar bertanya dengan tujuan untuk membantah dukun tersebut. Ini malah jadi boleh atau bahkan kadang dihukumi wajib. Dia periksa dulu ini dukunnya tenang apa orang ini. Oh ternyata dia itu dukun, tukang ramal dia. Dijelaskan pada orang-orang itu gak boleh datangi, gak boleh datangi. Kamu sholatnya gak akan diterima 40 hari. Terus yang keempat. Empat, uraian tentang hukum orang yang meminta tatoyur. Uraian tentang hukum orang yang meminta tatoyur, yaitu meminta tadi ada yang bisa membuat sial. Nanti tatoyur ada pembahasannya sendiri. Terus yang kelima. Lima, uraian tentang hukum orang yang meminta disihirkan. Orang yang minta disihirkan. Terus enam. Enam, uraian tentang hukum orang yang mempelajari huruf-huruf abjada dan mencari rahasia di balik huruf tersebut. Nah, ini huruf-huruf yang ora jelas yang tadi kalau contohkan tentang raja-raja. Atau di sini sebenarnya abjad ini huruf-huruf yang dipelajari untuk mengetahui ilmu gaib. Oh, dari huruf ini nanti kejadian masa akan datang seperti ini. Ini kaitannya dengan ramalan. Terus 7, uraian tentang perbedaan antara kahin dan arraf. Perbedaan antara kahin dan arraf. Wallahu a'lam bishawab. Rampung sesi yang ke-5. Baik. Itu saja kita tutup ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.